السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة برعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Saat kita mengingat bagaimana ketika kondisi suatu umat dijauhkan daripada keagungan syariah, tidak mendapatkan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan mengalami kerugian yang amat sangat, akan jauh daripada kedamaian dan langkah kehidupannya akan sangat syarat tentunya dengan kehampaan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Wallazi ba'atsa fil ummiina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين." Demikianlah Allah ingatkan kepada kita bahwa Allah lah yang telah mengutus para rasul di kalangan umat yang ummi, yang membacakan kepada umatnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Para rasul, utusan-utusan Allah yang mengajarkan kepada umatnya Al-Kitab dan juga mengajarkan kepada mereka Al-Hikmah. Dan sungguh sebelum kondisi ini, sebelum diutusnya para rasul, sungguh mereka dalam keadaan kesesatan atau dalam kesesatan yang nyata. Demikian sebagian peringatan dan contoh dari Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi satu umat yang mendapatkan fadilah dan kondisi umat apabila dijauhkan daripada fadilah dan fadilah yang agung adalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya demikian pula kondisi yang menyedihkan, yaitu ketika seorang didekatkan jalannya kepada neraka wal iyadhu billah. Maka ikhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa adabi usyibu man asya, sungguh azabku akan aku timpakan kepada siapapun yang aku kehendaki. Demikian Allah ingatkan kepada kita bahwa ketika Allah akan menimpakan musibah, ketika Allah akan mendekatkan jalan seorang kepada an-nar, maka tentunya tidak ada satupun yang sanggup untuk menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah juga mengingatkan, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Dan ingat, Allah menyatakan, fasa'aktubuha lilladina yattaqun, rahmatku ini akan aku berikan atau akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan Allah tuliskan kepada mereka orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Lilladina yattaqun wa yu'tuna az-zakah, dan selalu mengeluarkan zakat, memberikan zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang yang selalu dan senantiasa beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ikhwati fillah, satu nikmat yang besar dan satu fadilah yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kedamaian, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi seorang untuk melakukan ketaatan. Dan tentunya yang kita harapkan dan yang selalu ketika atau yang selalu kita meminta kepada Allah adalah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kedamaian, memberikan keamanan dalam kehidupan kita, dan memberikan kemampuan untuk senantiasa kita mampu di atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemudahan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fiikum. Oleh sebab itu, kedamaian yang hakiki dan keamanan yang hakiki tidak akan mungkin diraih, tidak akan mungkin mampu untuk dirasakan oleh siapapun kecuali mereka yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, ketika seorang mendapatkan tiga keamanan, tiga kondisi yang dia mendapatkan kedamaian dan keamanan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentunya tidak akan mungkin untuk dicapai, tidak akan mungkin untuk didapatkan kecuali oleh mereka yang merasa mulia, merasa bangga dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan oleh para ulama bahwa kedamaian dan keamanan yang jikalau ini kita dapatkan, maka sungguh ini merupakan suatu kemenangan, suatu kedamaian yang abadi, atau suatu kedamaian yang sangat besar nilainya bagi seorang hamba. Ketika yang pertama dia mendapatkan al-amnu fid dunya. Dia bisa mendapatkan kedamaian, keamanan di dunia ini. Keamanan di dunia sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Abdul Aziz As-Sidhan hafizahullahu taala wa ra'ah. Beliau mengingatkan kepada kita bahwa al-amnu fid dunya, kedamaian di dunia itu terwujudkan dalam dua bentuk. Yang pertama yang dinamakan hissiyun, kedamaian dan keamanan yang sifatnya hissi, yang bisa dirasakan. Yaitu kedamaian ketika seorang bisa merasa aman, terlindungi warakallahu fikum dunianya, terlindungi akan kehormatannya, terlindungi akan hartanya dan nyawanya. Ini tentunya sebuah kondisi yang ketika orang mendapatkan keamanan, keamanan akan hartanya, keamanan akan barakallahu fikum yaitu nyawanya, keamanan daripada kehormatan yang dia miliki, maka sungguh hal ini merupakan suatu nikmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya barakallahu fikum, al-amnu al-hissi yang seperti ini merupakan bagian daripada curahan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka orang-orang yang beriman. Dan tentunya ikhwati fillah, jangan antum menyangka dari nikmatu duniawi atau sesuatu yang sifatnya duniawi yang dimiliki oleh orang-orang kufar atau yang terjadi pada orang-orang kufar merupakan bentuk kecintaan Allah kepada mereka, kan? Tetapi warakallahu fikum, ketiga, keamanan duniawi atau sebagaimana perkara-perkara yang telah kita sebutkan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, maka ini nikmat yang besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang mendoakan dan menunjukkan bagaimana katakan oleh para ulama, menunjukkan fikihnya Nabi Ibrahim, pemahaman yang demikian mendalam dari Nabiullah Ibrahim ketika dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi ja'al hadha baladan aminan. Beliau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jadikanlah ini, negeri ini merupakan negeri yang aman. Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarat. Dan berikan rizki, berikanlah kepada mereka rizki, penduduk negeri, kepada penduduk negeri ini rizki. Tapi coba antum lihat, ketika Nabi Ibrahim memohonkan, meminta kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan negeri ini negeri yang aman, negeri yang mendapatkan curahan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai buah-buahan. Tetapi warakallahu fikum, diingatkan dengan ayat yang selanjutnya, man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Hal ini barakallahu fikum mengingatkan bahwa rizki, perkara duniawi akan menjadi bagian nikmat yang besar dari seorang hamba atau bagi seorang hamba saat hamba ini dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada yawmul akhir. Karena sungguh ikhwati fillah, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kondisi dalam dia menggerakkan kakinya di atas muka bumi, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwa yang menggerakkan, yang menjadikan dia bergerak di atas muka bumi saat dia mencari dunia adalah liqamati din, untuk tegaknya agama. Yang memotivasi dia mencari dunia adalah untuk tegaknya agama, untuk membantu tegaknya agama, baik tegaknya agama pada dirinya, pada keluarganya, dan tentunya pada umat yang merupakan amanah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, rizki, ni'matul aman, dan curahan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba, kemudahan, jikalau hal ini diberikan kepada mereka, atau jikalau hal ini terjadi pada orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh hal ini merupakan nikmat yang besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekian banyak Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan dalam ayat-ayatnya, bagaimana suatu negeri, negeri yang damai, yang datang kepada mereka rezeki yang banyak, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Demikian banyak Allah berikan curahan rezeki yang melimpah, yang datang dari setiap arah, dari setiap tempat. Tetapi kemudian penduduk negeri ini fakafarat bi'an'umillah, kufur dengan nikmat akan kepada mereka libasal ju' wal khauf, Allah timpakan kepada mereka pakaian ketakutan, atau pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka ingat bahwa perkara duniawi, perkara duniawi, semata perkara duniawi bukan takaran kecintaan Allah kepada seorang hamba. Tetapi ketika dunia, kenikmatan, kedamaian, kenyamanan di atas suatu tempat, dia merasakan nyaman, tenang, dia meninggalkan keluarga, aman hartanya, kemudian rezeki yang datang kepadanya, dan kemudian hal ini menjadi motivasi untuk selalu dia bisa beribadah kepada Allah, bahkan menjadikan dia bersyukur kepada Allah, maka ini tentunya nikmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya barakallahu fikum, janganlah kita menilai, dan tentunya akan jauh dari pandangan seorang ahlu sunnah, kita katakan akan jauh dan tidak akan mungkin tentunya bagi seorang muslim untuk melihat tanda cinta dari Allah kepada seorang hamba hanya dengan melihat dunia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nikmat dunia yang selanjutnya, yang merupakan bagian yang pertama, setelah yang pertama yaitu nikmatul hissi, yang kedua yaitu nikmatul ma'nawi, nikmat barakallahu fikum yang kembali kepada hati, yang mampu dirasakan oleh hati seorang dari sebuah kedamaian yang hakiki, hati yang merasakan damai dengan Allah subhanahu wa ta'ala, hati barakallahu fikum yang merasa damai dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, hati yang tidak merasa barakallahu fikum untuk takut dan khawatir ketika dia telah menyandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah barakallahu fikum, sesuatu yang maknawi ini tentunya sesuatu yang tidak akan mungkin dirasakan kecuali oleh seseorang yang benar-benar mengikhlaskan dan mentauhidkan kehidupannya, dalam kehidupannya mengikhlaskan ibadah dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua urusan. Ikhwati fillah, jikalau kita melihat kehidupan barakallahu fikum para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, bagaimana kemuliaan mereka ketika mereka menyandarkan sepenuhnya kepada Allah, maka sungguh kerdilnya dunia di hadapan mereka dan demikian besarnya apa yang mereka lihat dengan pandangan hati mereka dari apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang dikatakan sebagai al-muwahhidun atau al-muwahhid, maka sungguh mereka itulah orang yang benar-benar akan merasakan kedamaian yang hakiki, kenyamanan hati, dan sebuah kedamaian dan kenyamanan hati yang Allah berikan kepada seorang hamba tidak akan bisa dibatasi, tidak akan mungkin dihilangkan dengan suatu tempat, tidak akan mungkin bisa dibatasi dengan suatu waktu. Sebagaimana barakallahu fikum telah terjadi di kalangan para ulama, bagaimana damainya Syekhul Islam Ibn Taimiyah di penjara, bagaimana damainya dalam keadaan barakallahu fikum secara takaran dunia kesulitan menghimpit beliau. Tetapi barakallahu fikum, sebagaimana yang digambarkan oleh muridnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kebunnya selalu bersama beliau, yaitu hatinya. Belum merasakan kedamaian, hatinya merasakan ketenangan saat dia menyandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang ingin menyandarkan kepada Allah barakallahu fikum tidak dibatasi dengan suatu tempat. Maka barakallahu fik, demikianlah para ulama, dan demikian telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau telah melalui dan menjalani berbagai masa kesulitan, tetapi kedamaian dalam hatinya barakallahu fikum merupakan sebuah kedamaian yang selalu mengantarkan untuk merasa nikmat ketika menyandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana ketika di Mekkah mendapatkan intimidasi dan mendapatkan yaitu muamalah yang demikian buruknya dari musyrikin Quraisy, bahkan ancaman dan berbagai ancaman yang diarahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para pengikutnya. Tetapi semua yang diarahkan kepada beliau dan kepada para sahabatnya tidak akan mengecilkan hatinya dan tidak akan menghilangkan kedamaiannya saat dia menyandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Besarnya jiwa ketika dia menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keamanan yang hakiki ketika dia menyandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan sebagaimana dalam ayat yang sering dibacakan kepada antum, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Para ulama mentafsirkan adz-dzulm di sini adalah kesyirikan. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, mereka mendapatkan janji daripada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini ya ikhwah, janji daripada Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan ini sering tentunya disampaikan kepada antum. Setiap menukilkan ayat ini, kita akan selalu mengingat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala tentang firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dikatakan baratnya adalah al-amnud dunya wal amnul ukhrawiyah. Dan yang mendapatkan seperti itu ya ikhwah, alladzina akhlasu al-ibadata lillah wa lam yushriku bihi syai'an, kata beliau, yaitu mereka orang-orang yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah, wa lam yushriku bihi syai'an, dan mereka tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Falahumul amnu fid dunya wal akhirah, maka mereka mendapatkan keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Wa ulai dan mereka dikatakan wa muhtadun ai al muhtadun fi dunya wal akhirah. Saat mereka mendapatkan keamanan, maka mereka mendapatkan keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Dan mereka juga dikatakan wa ulaika humul muhtadun, mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk di dunia dan juga kelak di akhirat mereka akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya barakallahu fikum keagungan tauhid dan benar-benar dan harus kita tanamkan dan kita meyakini bahwa benar-benar kedamaian dan keamanan yang hakiki adalah bagi mereka yang mentauhidkan Allah, yang menyandarkan hatinya sepenuhnya kepada Allah, tawakalnya, harapannya, doanya, dan semua barakallahu fikum apa yang dikatakan dengan a'malul qalb atau amal yang zahirah ataupun amal yang batinah, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang akan merasa damai. Orang-orang barakallahu fikum yang benar-benar akan menggetarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengingatkah antum apa yang terjadi pada Rabi' bin Amir? Rabi' bin Amir ketika mendatangi dari para pembesar Raja Romawi pada waktu itu, yang mana mereka akan menampakkan kemegahan dan kekuatan kepada utusan Naam kaum muslimin, yaitu Rabi' bin Amir. Yang mana mereka ketika Rabi' bin Amir, mereka akan menampakkan kekuatan mereka dan kemegahan dunia mereka, yang hal ini mereka anggap akan bisa mengkerdilkan hati daripada utusan kaum muslimin pada waktu itu. Maka dipersiapkan pasukan dengan persenjataannya demikian lengkap dan kemewahan dunia. Dan ketika datang Rabi' bin Amir, maka mereka pun terheran. Utusan kaum muslimin yang datang hanya dengan seekor keledai, dengan pakaian yang apa adanya. Tetapi subhanallah, besarnya hati ketika dia telah menyandarkan sepenuhnya kepada Allah, mengkerdilkan orang-orang kufar yang hakikatnya sebenarnya pada waktu itu atau asalnya mereka ingin mengecilkan hati Rabi' bin Amir. Tetapi subhanallah, ketika orang menyandarkan kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, keagungan ini selalu waraklahu fikum membawa kemenangan pada setiap masa dalam kondisi apapun, dimanapun, sebagaimana yang telah kita lihat atau kita baca tentunya dalam sirah para ulama, dan juga demikian kehidupan yang telah Allah kabarkan dari kalangan para anbiya dan rasul. Dakwah mereka adalah dakwah tauhid, dan kehidupan mereka adalah kehidupan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mendapatkan kedamaian yang hakiki. Kemudian selanjutnya, perkara yang kedua, jikalau yang pertama adalah al-amnu ad-dunyawi yang terbagi menjadi dua, yaitu al-amnu al-hissi, kemudian al-amnu al-ma'nawi. Perkara yang kedua yaitu al-amnu yang dikatakan al-amnu al-barzakh, keamanan di alam barzakh. Kalau seorang mendapatkan keamanan, na'am barakallahu fikum, dalam kehidupan dunia dalam bentuk hissi dan dalam bentuk ma'nawi, tentunya ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya nikmat Allah yang semakin besar ketika orang mendapatkan keamanan dan kedamaian ketika di alam barzakh. Dan tentunya keamanan di alam barzakh sangat tergantung tentunya dengan bagaimana sikap hamba di kehidupan dunia ini. Maka sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah." Allah telah menjanjikan kepada mereka orang-orang yang beriman, Allah akan tetapkan, Allah akan kokohkan dengan bil qawli tsabit, dengan perkataan yang mantap, di dunia dan di akhirah, di dunia dan di akhirah. dan bentuk fil akhirah dikatakan oleh para ulama itu di alam barzah, ketika seorang menghadapi apa yang dinamakan fitnatul qabr, sebagaimana yang terangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dari Barra ibn Azib radallahu taala anhu, dan hadisnya dalam potongan hadis dan bahkan terkenal tentang hadis kematian yang menceritakan tentang bagaimana kematian Naam yang demikian panjangnya, yang kemudian terkenal dengan hadis Barra ibn Azib, karena lengkapnya menceritakan tentang kematian. Di antara yang diceritakan dalam hadis itu, dan ini merupakan potongan dari hadis yang panjang, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min, seorang mukmin ketika mereka dalam kuburnya, dikatakan al-mu'min, nah dalam potongannya, idha su'ila syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah thumma tala qawlahu ta'ala yathabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Seorang muslim ketika dia mendapatkan pertanyaan, tentunya ini yang dinamakan fitnatul qabr, maka dia akan menyatakan dan akan bisa menyatakan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dan ini dikatakan merupakan bukti janji Allah subhanahu wa ta'ala dari firman-Nya, yathabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit, dan tentunya barakallahu fiikum, untuk mendapatkan keamanan di alam barzah, untuk mendapatkan kemenangan daripada fitnatul qabr, jalannya barakallahu fiikum tidaklah ringan. Sebagaimana contohnya di antara sekian banyak yang akan mendapatkan keamanan daripada fitnatul qabr, umpamanya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala wa sahahu Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, kafa bil mar'i kafa bi bariqatis suyufi ala 'unuqi fitnah, kafa bil mar'i, cukup bagi seorang dengan kilatan pedang yang menebas lehernya sebagai fitnah, ada sebagai cobaan, yang dengan ini tentunya barakallahu fikum orang itu akan mendapatkan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya di antara sekian banyak asbab yang akan menjadikan seorang mendapatkan keamanan daripada fitnatul qabr adalah ketika orang ini berjihad di jalan Allah dan tertebas lehernya dengan kilatan pedang daripada musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentunya di antara sekian banyak asbab, dan semuanya tentunya menuntut besarnya jiwa seorang muslim untuk sabar dan ikhlas dalam menjalani ketaatan. Kemudian yang terakhir barakallahu fikum, untuk meningkatkan waktu keamanan, dan ini merupakan kesempurnaan daripada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang semakin tentunya menunjukkan demikian luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika seorang mendapatkan al-amnu fil akhirah, keamanan di akhirat, yaitu barakallahu fikum pada yaumul mahsyar, ketika seorang diselamatkan daripada an-nar dan dimasukkan ke dalam jannah. Keamanan yang abadi, kedamaian yang habadi adalah ketika seorang dimasukkan ke dalam syurga. Tentunya barakallahu fikum, apa yang kita harapkan selain daripada syurga? Apa yang dicita-citakan yang melebihi barakallahu fikum daripada harapan seorang muslim daripada dimasukkan ke dalam syurga? Tentunya barakallahu fikum, jika kita bertanya kepada siapapun, tidak ada ketika dia masih memiliki tentunya akal yang sehat, tentunya dia akan masih menjawab bahwa kenikmatan yang didapatkannya adalah kenikmatan jannah, kenikmatan syurga yang la ma'inun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala ahadi balil basar wala khatar ala ahadi balil bashar. Pada tingkatan bahkan kata Rasulullah tidak akan mungkin untuk dibayangkan dan untuk terlintas di benak seorang, tidak akan mungkin terjadi tentang bagaimana kenikmatan daripada jannah, nikmat yang abadi, yang khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Ketika seorang sudah mendapatkan nikmat untuk dimasukkan ke dalam surga, maka barakallahu fikum, tidak akan mendapatkan kematian. Kematian sudah dimatikan, sebagaimana disebutkan dalam as-sahih. Kematian sudah dimatikan, yang ada adalah keabadian. Naam, ketika seorang di dalam surga, sungguh barakallahu fikum, naam, ini merupakan kenikmatan yang tentunya harapan yang paling besar yang selalu kita minta, dan suatu kenikmatan yang tiada taranya, tentunya tidak akan mungkin. Naam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sahih Bukhari, di antara sekian banyak, yaitu ketika seorang bidadari menampakkan anggota tubuhnya, la adha'at ma baina as-sama'i wal ard, maka antara langit dan bumi ini akan terang benderang. Naam, karena cahaya yang keluar, yang memancar daripada tubuh seorang bidadari. Dan demikian tentunya nikmat-nikmat yang lainnya. Dan bagaimana mungkin juga untuk dibayangkan, sebagaimana disebutkan dalam hadis, diingatkan, jikalau selendang bidadari lebih mahal daripada dunia dan seisinya, maka bagaimana tentunya, naam, dengan bidadarinya, dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Bagaimana ketika dikatakan bahwa sungai-sungai yang mengalir, dikatakan itu ada di antara sekian, atau di antara sungai-sungai yang mengalir ada dari bara naam susu yang mengalir, kemudian madu, kemudian khamr, dan ini merupakan bagian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin antum bayangkan sungai tetapi dari bara susu yang sekali orang minum tidak akan haus selama-lamanya. Dan sekian banyak tentunya, dan hanya kepada Allah kita meminta. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan hidayahnya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga naam tauhid kita dan menjaga keikhlasan kita. Karena sungguh jika Allah Subhanahu wa taala naam tidak menjaga keadaan seorang hamba, maka tentunya dia akan semakin dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan jalan kebaikan kepada kita, dan semoga Allah menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Allahu a'lam bissawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Naam, mohon maaf, dan semoga ada manfaatnya bagi antum semuanya dan bagi saya pribadi tentunya. Aqulu qawli hadza, wallahu a'lam bissawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.